Saya muruk tua, molotung adong nasalana huban dengan pasingur hasian. Molotung imani pambahe ngatung mania kate ateki sifat na bocir so ada namai di baikku mengarsakan. So ada namai di